berdetak, jantungku berdetak, ditatap mata asmara. Bergidik, kulitku bergidik, membalas tatapan dia. Terlena, mataku terlena, memandang senyuman dia. Terpasang, akhirnya terpasang, senyumku menyambut dia. Kau tanam benih-benih cinta dalam hatiku, biarlah ku semaikan dia dalam hatimu. Permata, untaian permata, tak dapat menandinginya. Terbawa, lamunan terbawa, dibuai nyanyian cinta. Peranan, asuhan peranan, sepasang tokoh asmara. Terbuka, akhirnya terbuka, jendela kaca hatiku. Kau tanam benih-benih cinta dalam hatiku, biarlah ku semaikan dia dalam hatimu. Telah tiba hari ini untuk kita saling jatuh cinta. Telah tiba hari ini untuk kita saling jatuh cinta. Bersama, marilah bersama membina rumah asmara. Berjalan, marilah berjalan di atas titian cinta. Pertama, untuk yang terakhir, berjanji kita bersama. Persada, luasnya persada, pertanda sumpahnya kita. Marilah kita jaga dengan kasih sayang. Lembaran kenangan dan pena hati kita tuliskan. Telah tiba hari ini untuk kita saling jatuh cinta. Telah tiba hari ini untuk kita saling jatuh cinta. Telah tiba hari ini untuk kita saling jatuh cinta. Hari ini untuk kita saling jatuh cinta.